السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua malam ini di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dikumpulkan di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Semoga semua kemuliaan ini menghadirkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada siapapun yang berada khususnya di lingkungan masjid Miftahul Jannah ini. Menjadi mulia karena sudah masuk di malam Jumat, bulannya mulia karena ini masih dalam rangkaian bulan hurum, bulan Dzulqa'dah atau juga disebut dengan Dzulqa'dah, bulan ke-11 yang termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas-samawati wal-arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sungguh aku pastikan, kata Allah, jumlah bilangan bulan dalam setahun itu, sejak mulai dicipta langit dan bumi, ditetapkan setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu, maka ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan hurum. Bulan hurum ini ditafsir nanti di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan tadatha mutawaliyat, urutannya 3 berurutan secara langsung. Dzulqa'dah atau juga disebut dengan Dzulqa'dah, bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama, wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak di bulan antara yang ke-6 Jumada al-akhirah dan Sya'ban yang ke-8. Jadi ada 4 bulan yang istimewa disebut bulan hurum. Ada haram, ada muharram, ada al-muharram, ada muhrim, ada mahram, ada hurum. Apa bedanya itu? Muharram segala yang diharamkan. Zina muharram, mabuk muharram, korupsi muharram, menipu muharram. Segala yang diharamkan disebut apa? Muharram. Jamaknya muharramat. Hukumnya disebut dengan haram. Orang yang mengenakan satu pakaian, yang dengan pakaian itu dia berkomitmen pada dirinya untuk meninggalkan segala yang dilarang, itu disebut dengan muhrim. Pakaiannya disebut dengan ihram. Karena itu ketika seseorang mengenakan pakaian ihram, baik untuk umrah ataupun haji, kita bermohon pada Allah semoga yang berhaji tahun ini siapapun dimudahkan dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum berangkat disegerakan insyaallah, ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung, ya. Ketika dikenakan pakaian ihram itu, maka dia berkomitmen untuk melatih diri meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sudah berniat, baik itu umrah ataupun kemudian haji, dan dikenakan pakaian ihram di tempat miqat itu, maka pada saat itu dengan dikenakannya pakaian itu, sudah kita dilarang, diharamkan mengerjakan hal-hal yang dibatasi oleh tuntunan syariat. Berlatih. Nanti aura dari latihan itu dibawa ketika pulang ke tempat masing-masing. Seakan-akan setiap pakaian yang dikenakan itu ya pakaian ihram. Ya, karena itu di Al-Quran nanti pakaian ini disebut dengan libasut taqwa. Diserap ke dalam bahasa lokal dengan baju koko. Ya, dipakaikan di bawah dengan sarung. Sarung itu asalnya dari kata syara'an, sarungan. Jadi orang yang atasnya baju koko, maka diliput dia dengan pakaian syariat. Karena itu kalau sudah pakai baju koko, gak ada kan orang ke diskotik pakai baju koko. Huh? Gak ada kan? Koruptor gak mungkin mau korupsi pakai baju koko. Karena kenapa? Kadang-kadang simbol itu penting untuk menjaga karakter. Ada orang ke sawah pakai dasi, pakai jas. Kalau mau ngontrol mungkin, tapi kalau mau macul kan tidak mungkin. Ya kan? Nah, karena itu kadang-kadang apa yang kita kenakan dalam keseharian itu menjadi penting untuk menjaga karakter yang melekat pada kepribadian. Itu maksudnya. Walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu yang akan mendorong kita kepada kebaikan. Nanti takwa disebutkan 155 kali dalam Al-Qur'an. Turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Qur'an. Dan itu yang melatih kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Nanti latihannya dibagi dua. Dari 240 ini bentuknya dua. Latihan meningkatkan kebaikan atau latihan meninggalkan keburukan. Karena di dunia ini semua tercipta berpasangan. Semua. Ya, desainnya begitu. Quran surah ke-51. Adz-Dzariyat ayat ke-49. Paling kiri agak ke tengah sedikit ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua segala hal, kata Allah, aku ciptakan dengan berpasangan supaya kalian menyadari hanya aku yang tidak punya pasangan. Segala yang tunggal satu dalam bahasa Indonesia disebut dengan esa. Kalau dia betul-betul tunggal, tidak menyebar lagi, tidak bercabang, maka disebut dengan maha esa. Maka sila pertama itu ketuhanan yang maha esa. Dalam bahasa Arab, satu yang tidak bercabang lagi disebut ahad. Ada wahid, ada ahad. Kalau sudah ahad, itu gak butuh sifat. Karena ahad itu satu-satunya, gak ada dua. Karena itu ketika disebutkan sifat kepada Allah menggunakan ahad, artinya mutlak tunggal. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau wahid, harus pakai sifat. Karena itu kalau ditemukan kata wahid, ada sifatnya menyifati sebelumnya, yaitu ilah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu warrahmanur rahim. Al-Baqarah 163. Nah, latihan mengerjakan yang baik, kebaikan yang dipraktekkan, itu ma'ruf namanya. Meninggalkan segala yang tidak disenangi oleh Allah, yang buruknya itu, baik lawannya apa? Buruk, kan berpasangan. Malam lawannya apa? Siang. Laki-laki lawannya apa? Awas ya, laki-laki lawannya perempuan. Jantan lawannya tina. Putik lawannya benang sari. Semua ada pasangannya. Nah, baik lawannya buruk. Soleh lawannya salah. Kalau kita ingin jadi orang baik, maka pasangan ini harus disatukan dalam diri kita. Ima mengerjakan yang baik dilatih, atau meninggalkan yang buruk. Maka tingkatkan yang soleh, turunkan yang salah. Seketika seorang manusia akan berubah jadi pribadi yang terbaik. Meninggalkan yang dilarang itu, yang diingkari oleh hati kita, di hati ini, hati itu bahasa Arabnya kolbun. Di dalam kolbun ada jiwa, namanya nafsun. Dalam nafsun itu adalah ruhun. Di nafas itu ada takwa. Di Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di nafas itu nanti ada potensi mengeluarkan perbuatan buruk namanya su. Nanti yang mendorongnya fujur. Ya, fujur mendorong nafas mengeluarkan su. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Ini bukan ilmu utak atik. Ya, ini ilmu Quran. Mana dalilnya? Quran surah ke-12, Yusuf. Di ayat 53, wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammarum bis su. Nafas ketemu su, disingkat jadi nafsu. Siapa yang mendorong itu? Setan. Dari mana taunya? An-Nisa ayat 118. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruza. Kesetan dilaknat oleh Allah, dia berkata, ya Allah beri saya kesempatan untuk menggoda nafsu manusia. Nafasnya, fujur manusia supaya keluar su dari situ. Maka dia masuk lewat pintu besar, gate besar. Dari hati. Hati tadi bahasa Arabnya apa? Qalbun. Pintu besarnya disebut dengan sodrun. Karena itu dalam sholat, tangan kita itu memegang di sodrun. Ala sodrihi. Jadi bertakbir, Allahu Akbar. Ya? Nah ini. Halo? Kelihatan? Baik. Kelihatan sini ya. Sini mas. Baik. Coba lihat tangannya. Gini. Pegang. Baik. Ini diangkat ya. Telapak tangan. Ini ada ilmunya. Dan ilmunya bersanad. Ya. Dari Quran, dari hadis, dari riwayat, sampai ke kitab-kitab. Banyak ini kitabnya juga. Jadi ketika mengangkat begini. Ya. Ini telapak tangan ya. Ini pelan-pelan saja. Ini tidak terlampau lebar begini. Tidak terlampau rapat begini. Terlepas begini saja terurai. Ini nanti ada maknanya pelan-pelan. Diangkatnya bisa sini sejajar dengan bahu, hadwa mankibaihi, di Muslim nomor hadis 397 di sini. Ya, dari Khalad bin Rafi Az-Zurayqi, sanadnya bersambung ke sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini ada juga yang di sini riwayat An-Nasa'i. Naik sedikit mendekat ke daun telinga di sini. Ya, ada dua di sini dengan di sini. Pelan-pelan. Begitu bertakbir seperti ini, kemudian fa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Kemudian meletakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri begini. Satu, cara pertama. Yang kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan di sini. Ya, jadi begitu bertakbir seperti ini langsung. Dan tidak usah diukur ya. Allah. Bisa geser sedikit ya di sini sa'id sedikit ke sini. Jadi di sini. Bisa digenggam seperti ini. Tapi setelah begini diletakkannya di mana? Di sodrun. Ada riwayat batnun tapi dhaif sifatnya. Ya, dhaif disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib tapi sangat lemah sekali riwayatnya. Letakkan di sodrun. Sodrun itu ini ruang yang agak kosong ini antara perut dengan dada. Kalau ini nahar, kalau ini batnun. Antara batnun dengan nahrun disebut dengan sodrun. Ini di sini sodrun ini. Kenapa kita pegang ini? Ini ada hikmahnya. Ya, hikmah besarnya adalah memberikan kesan kepada kita untuk menjaga satu bagian yang terletak di dalam sodrun. Dalam sodrun itu ada apa? Ada kolbun. Dalam kolbun ada nafsun. Tafsirnya apa? Hadis Nabi. Allah. Kalau ngaji Al-Arba'in nomor hadis yang ke-6 itu kan? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun sampai ke kalimat ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Dalam diri manusia ada generator kehidupan. Kalau dia baik maka baik semua bagian tubuhnya, kalau jelek maka jelek semua bagian tubuhnya. Apa itu? Itulah qalbu. Jadi kalau isi hatinya kotoran, keluar ke mulut, yang keluar dari mulut itu kotoran, ya. Jadi keluarnya yang kotor-kotor saja. Tapi kalau isinya baik, yang keluar kosakata kebaikan. Kalau ini kotor di dalam, tembus ke mata, yang dilihat yang jelek-jelek. Jadi ketika isinya kotoran, mata pun terbiasa menatap yang kotor. Kalau sudah menatap yang kotor, yang baik itu jadi anti nantinya. Demikian sampai ke ujung kaki. Jadi yang menentukan kolbunya. Setan berusaha mengorganisir, memberikan dorongan supaya bagian hati ini selalu memerintahkan kepada yang buruk lewat sifat fujur. Maka masuklah lewat gerbang besar yang disebut dengan sodrun. Jama' dari sodrun disebut dengan sudurun. Masuknya halus sekali. Kayak air kalau kena karpet kadang gak sadar langsung basah kan? Nah itu dalam bahasa Arab disebut dengan was-was namanya. Was-was. Karena itu di surah paling favorit bagi umat Islam sekarang di muka bumi. Surah ke-114, surah An-Nas kan? Ya termasuk surah juga favorit bagi yang pegang mic ini. Ini An-Nas, ini Al-Baqarah. Alladzi yuwaswisu fi sudurikum. Makanya kita pegang begini, ini hikmahnya. supaya dijaga ini. Sholat itu penuh dengan makna, dari mulai berdiri sudah ada artinya. Dan Nabi itu diutus juga untuk mengajarkan hikmah. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Jadi cara kita belajar fikih itu bukan hanya caranya, maknanya, tapi juga hikmahnya. Jadi kita kalau diminta sholat itu, perhatikan caranya bagaimana takbir yang benar ikuti. Gak bisa sembarangan. Allahu Akbar. Gak bisa. Ya, takbir ya takbir yang betul. Apa yang dibaca? Bacaannya. Apa maknanya itu semua? Apa hikmahnya? Itu ada maknanya. Kalau bisa dikerjakan itu, maka nanti dampaknya mendorong pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Yang mungkar itu cuma dua sumbernya. Kalau bukan nafsunya terkait yang di bawah perut, faraj, atau perut dan akal. Perut dan akal, ya, itu disebut dengan mungkar. Yang di bawah perut disebut dengan fahsya. Maka kalau sholatnya benar, turun Quran surah ke-29, ayat ke-45. Utsdu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu banyak sekali hikmahnya. Masalah begini aja kalau benar, benar begini, itu diampuni dosa-dosa kita baru mulai salat. Itu nanti rahasianya ada di surah Hud, surah ke-11 ayat 111. Surah ini turun asalnya salat itu belum bersedekap begini, asalnya begini, irsal. Tidak. Tidak, alhamdulillah. Sudah turun tuh ke An-Nas lagi. Asalnya begini. Jadi riwayat-riwayat asal yang pertama takbirnya Allahu Akbar begini. Tapi jangan diduga semua yang begini Syiah, tidak. Ini riwayat asal, riwayat asalnya. Nanti bisa dilihat apakah Syiah atau bukan saat sujud atau bangkit dari sujud saat duduk di antara dua sujud. Itu kelihatan, ya. Nah, yang begini itu riwayat asal, biasanya di Maliki itu diterangkan. Kapan terjadinya kemudian, ya, dibimbing oleh Nabi, boleh begini, boleh bersedekap, saat ada seorang sahabat jujur telah berbuat salah, minta pencerahan kepada Nabi, minta dihukum. Jadi sahabat itu begini cara berpikirnya, daripada saya dibuka kesalahan dan diviralkan pada seluruh penduduk langit dan bumi saat dihisab, sekarang kan lagi muncul viral, komen, like, and share. Nanti kalau sudah ke akhirat itu cuman viral saja. Udah enggak bisa komen lagi tuh. Karena al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya dikunci, mau komen juga ya, diviralkan. Dan kalau sudah dibuka, sekecil apapun ditampakkan, yang tahu semua penduduk langit dan bumi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrati syarran. Ya, jadi sekecil apapun keburukan dibuka. Ketika dibuka itu sahabat berpikir, saya enggak mau terbuka nanti. Lebih baik diselesaikan di dunia dibandingkan di akhirat dibuka. Di dunia selesai, cuma mengadu kepada Allah yang tahu Allah, diampuni selesai. Tapi di akhirat dibuka, orang dekat yang tidak tahu, jangankan yang dekat, yang jauh pun akan ditunjukkan. Jadi semua akan tahu. Karena itu sahabat berpikir daripada dibuka nanti lebih baik diakui sekarang. Datanglah pada Rasulullah konsultasi. Ya Rasulullah, saya berbuat salah, hukum saya. Hukum saya. Tetiba iqamah. Salat akan ditunaikan. Maka kemudian salat ditunaikan, dalam salat itulah turunlah Quran surah Hud surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal layli innal hasanati yudhibna sayyi'at. Jadi ketika Anda sholat, itu disebut hasanat. Ketika sholatnya selesai ditunaikan, benar sholatnya, maka seketika menggugurkan dosa-dosa kecil yang telah dikerjakan sepanjang bukan dosa besar yang harus ditaubati khusus. Maka setelah salam, orang itu datang lagi, ya Rasulullah saya berbuat salah, tolong hukum saya. Kata Nabi, sudah turun ayat, engkau langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah satu hadis yang dikutip oleh Imam Muslim, bunyinya as-salawat ila as-salawat kafaratun lima bainahunna ma lam takun lil kabair. Salat satu ke salat yang lainnya bisa menggugurkan dosa-dosa kecil secara otomatis sepanjang bukan dosa besar yang ditobati secara khusus. Apa yang ingin saya sampaikan adalah selain ada latihan amar ma'ruf, ada juga latihan nahi mungkar. Amar ma'ruf babnya Ramadan. Karena itu Ramadan banyak amar ma'rufnya. Saya tanya, di antara amar ma'ruf jadi gampangnya ibadah. Ada yang sosial, ada yang ritual. Ritual seperti sholat. Kalau Ramadan kemarin sholatnya nambah tidak? Halo? Nambah kan? Nambah sholat itu begini, dari fardu tambah sunnah. Bukan subuh dua tambah jadi tiga, bukan. Ramadan kemarin tarawih? Tarawih. Sholat sunnah dikerjakan? Jangankan fardu, ketinggalan sunnah bisa gelisah. Itu lihat tuh, mak-mak milenial di luar. Jadi kalau beliau sudah tiba Ramadan, itu dari mulai maghrib nyimpen sejadah di depan. Ya. Tujuannya bukan untuk isya, tarawih. Ya. Sedangkan tarawih hukumnya apa? Sunnah. Jadi ketinggalan sunnah aja bisa gelisah, itu Ramadan. Infak nambah gak? Nambah. Baca Quran nambah gak? Itu latihan takwa sayap kanan. Ya, untuk peningkatan ibadah, namanya amar ma'ruf. Ada latihan spesifik untuk nahi mungkar, berusaha meninggalkan yang dilarang. Itu babnya, bulannya disebut bulan hurum. Ada 4 bulan. Jadi sekarang ini kita sedang masuk di bulan latihan untuk menata diri kita supaya meninggalkan maksiat dari ujung kepala sampai ujung. Karena itu ayatnya berbunyi, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Kalau sudah masuk di bulan-bulan hurum ini, maka jangan coba-coba menzalimi diri sendiri. Zalim itu secara singkat dalam pembahasan fiqih, sengaja berbuat maksiat, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma langsung komen. Ya, dikutip nanti komentar ini oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Tawili Ayil Qur'anil Karim jilid yang ke-6 halaman 157. Apa kutipannya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hati-hati, orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan haram ini, maka dosanya bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Dan meninggalkan dosa itu ada pahala. Seperti kita mengerjakan yang baik, jangan salah itu. Anda sholat, ada pahalanya. Awas, hati-hati. Lalu Anda meninggalkan maksiat pun ada pahalanya. Jangan dikira akan datang berjamaah itu mudah, belum tentu. Begitu Anda akan berangkat ke sini, mungkin ada banyak godaan-godaan dalam hati. Ya? Bahkan tidak sedikit mungkin untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Ketika Anda hindari itu pahala dituliskan. Ya? Nah sekarang itu bulan latihannya. Cara simpelnya, pernah sampaikan beberapa kesempatan lalu, yang paling gampangnya begini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dilatih untuk meninggalkan maksiat. Contoh, ini sekarang tanggal berapa? Halo? 23, baik. Masih ada waktu sekitar 6 hari sepekan ke depan. Kan masih ada waktu lagi bulan depannya lagi, 2 bulan lagi. Sepekan ini sampai terakhir Dzulqa'dah, coba latihan meninggalkan maksiat untuk mata. Prakteknya gitu, sederhana aja, simple. Selama sepekan, latih mata hanya boleh melihat yang baik saja. Menurut Allah ya, bukan menurut nafsu. Kalau nafsu nanti kan suka begitu tuh, ambil baiknya, tinggalkan jeleknya. Pulang dari sini ngelihat sendal, mana yang baik ya? Jadi menurut Allah, apa yang menurut Allah baik, lihat. Yang tak baik, tinggalkan. Dari mana taunya Ustadz, nanti iman kita membimbing. Kalau masih ada iman, nanti iman itu akan memberikan sinyal ke mata. Otomatis itu. Otomatis, mana yang harus dilihat, mana yang tak boleh dilihat. Itu gak bisa dipungkiri. Karena ketika Anda mengatakan saya beriman, dan imannya masuk ke dalam hati, maka iman akan memberikan sinyal ke semua bagian tubuh kita untuk bersikap. Karena itu, ketika Al-Quran menyebutkan mata, fungsi mata, itu yang disebutkan imannya dulu, bukan matanya dulu. Untuk laki-laki, Quran surah ke-24, An-Nur, cahaya, ayat 30. Untuk perempuan, ayat 31. Pembukanya sama. Ya, hanya beda kalimatnya untuk menegaskan gender. Kullil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa sudah punya iman. Iman dulu. Yaghuddu min absarihim. Maka imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik saja. Ketika yang dilihat tetap baik, maka iman akan membisikkan, jangan lihat, itu enggak baik. Pasti ada itu, enggak mungkin itu. Enggak mungkin tidak terjadi, mustahil. Perempuan juga begitu. Wa qulil mu'minati. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Yaghdudna min absarihinna. Imannya akan membimbing pandangannya untuk melihat yang baik. Kalau yang dilihat tidak baik, maka iman akan memberikan kode, itu enggak baik, palingkan. Kalau belum punya iman, itu enggak akan ada getaran itu. Jadi semua bisa dilihat. Ya. Dan semua bisa ditampilkan, makanya dianggap biasa. Ya kan? pakai pakaian terbuka, biasa dianggapnya karena enggak ada getaran iman. Halo? Ya kan? Ya, jadi tampil dengan pakaian yang minim dianggap biasa. Terbuka aurat dianggap biasa. Tapi kalau Anda sudah mengatakan saya beriman dan imannya sampai ke kalbu, maka itu akan dianggap sesuatu yang tidak biasa. Dan secara otomatis akan dibisikkan nanti. Nanti bisikannya sesuai dengan tingkat keimanan. Ya, kadang-kadang kalau imannya kencang itu melihat tuh langsung astagfirullahaladzim. Dibelokin tuh kayaan kok begitu. Dan jalan tuh. Iman agak lemah dikit, istighfar juga cuma agak lama. Astagfirullahaladzim. Gak salah tuh. Habis itu dibelokin ya. Nah, tapi nanti nyangkut-nyangkutin di dalil sekali pandang gak berkedip katanya. Itu adalah anugerah. Itu hadisnya ada benarnya tapi pahamnya salah. Dan, ya, jadi tetap hadis itu pun jangan dimodifikasi lagi. Sekali lihat tuh maksudnya penglihatan yang tidak disengaja yang langsung dipalingkan. Kan tafsiran tidak berkedip, sepanjang gak berkedip masih gak apa-apa. Tidak begitu pemahamannya. Ya. Jadi sepanjang masih ada iman, nanti ada namanya karakter moral. Itu yang menjaga kita. Dipalingkanlah itu. Maka demikianlah sikap insan yang beriman. Kalau latihan kita sudah benar, nanti sensitif. Dan kalimat yang komen di lisan juga akan menyandingi. Akan serupa, sama. Jadi gak akan beda antara mata dengan lisan. Gak akan beda. Ya, akan serupa, gak mungkin begini. Saya juga beriman, biasa saja. Yang penting pakaiannya ada standar terhormat di kalangan masyarakat misalnya. Tapi kan masyarakat itu beda-beda standar terhormat. Di Indonesia saja, di antara sekian suku, di Papua standarnya beda dengan Sumatera. Sumatera beda dengan Kalimantan. Kalimantan beda dengan di Jawa. Ya, Jawa juga kan ada yang barat, ada yang tengah, ada yang timur. Ya, di kita itu luar biasa, 13.677 pulau. Itu tuh belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas. Tuh ya. Dan setiap itu tuh ada yang ada penghuni, ada sukunya. Bisa beda karakter. Maka yang paling gampang gunakan aja deh standar Allah supaya gak ada perbedaan. Gitu ya? Jadi kalau kita manusia punya standar, Allah punya standar, ikutkan standar kita pada standarnya Allah. Maka ketika diikutkan, rahmat diturunkan. Kalau rahmat sudah turun, berkah turun. Kapan berkah turun pada satu komunitas? Ketika ada iman, ada tuah. Itu sudah rumus. Di mana? Quran surah 7. Ayat berapa? 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal. Ah, jadi sekarang ini bulan latihan kita meninggalkan maksiat. Sepekan ini mata aja dulu. Ya? Atau pikiran dulu tuh supaya terbiasa berpikir yang baik. Jangan pulang dari sini ustadznya pun dibicarakan pula gitu ya. Jadi pikiran turun ke mata, turun ke telinga, turun ke lisan sampai ke ujung kaki. Selesai sepekan ini masih ada 2 bulan ya. Kalau kita sudah bisa menekan yang salah, otomatis yang soleh muncul. Karena kalau yang satu tenggelam, yang lawannya mesti naik. Nih kalau malam sudah nggak ada, yang naik apa? Siang-siang tuh bisa naik kalau malamnya turun. Kalau dua-duanya pengen ketemu, nggak ada siang, nggak ada malam. Ya? Baik. Jadi kalau sesuatu itu turun, lawannya pasti naik. Baik itu bisa muncul kalau buruknya turun. Kapan jujur bisa muncul? Kalau dustanya ditekan. Kapan rendah hati muncul? Kalau sombongnya ditekan. Jadi latihanlah selama 2 bulan 7 hari ke depan untuk bisa mengeluarkan. Kita sama-sama tahu. Tatermin. Katakan, hei Adi Hidayat. Ini mata kamu terbiasa yang gak bagus. Tuliskan. Berlatih selama sepekan. Nanti kalau sudah terbiasa, nikmatnya mata itu. Kalau sudah nikmat diberikan oleh Allah di mata, itu yang dilihat tuh Masya Allah. Selalu menenangkan. Nanti yang terlihat tuh orang yang ke masjid, yang baca Quran, kata-kata yang baik, video-video yang baik. Dari penglihatan ini akan turun ke semua bagian tubuh kita. Maka terbawalah menjadi kebiasaan. Dan jadi lebih mudah. Jelas ya? Nah ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan di pertemuan kita malam hari ini. Kita belum mulai ini. Pemanasan dulu sebentar ya, insya Allah. Tadi saya dari MUI mampir sejenak untuk juga membahas ya masalah-masalah keumatan yang mungkin bisa saling dikontribusikan. Tadi kami mampir sejenak ke MUI Jawa Barat. Baik, malam ini temanya kita tanya-jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Kita diskusi hal-hal yang mungkin bisa kita sinergikan, share satu dengan yang lainnya. Bila nanti ada yang mau ditanyakan, silakan dituliskan. Ini sepanjang tadi saya menuju ke sini, ada tim sudah mengumpulkan dari teman-teman kita yang menanyakan lewat Instagram ataupun media sosial yang lainnya, yang kita kumpulkan jadi satu. Kita akan bahas ini, dan ini spesial. Biasanya malam Jumat itu khusus untuk di Bekasi. Malam ini saya berada di Miftahul Jannah, kunci surga. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari ahli surga insyaallah ya. Ya, ikuti rumusnya, dan rumusnya di Quran, bukan amin dulu. Kalimat surga pertama di Quran itu di Al-Baqarah ayat 25. Rumusnya dua. Ada orang dikasih kabar gembira oleh Allah sebelum meninggalnya, diberi kabar gembira. Kamu sudah saya siapkan surga, kata Allah. Nah, itu ada di Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ya Muhammad SAW, viralkan kepada umatmu. Berikan kabar gembira dariku. Kepada semua umat tanpa kecuali. Karena disebutkan dengan الَّذِينَ ismun mausulun yadullu alal jam'il jami'ah. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk kepada semua kalangan tanpa batas. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Sepanjang dia amanu, mau beriman kepada Allah. Jadi syarat yang pertama, beriman. Dari mana taunya orang itu beriman? Diuji dengan yang kedua, namanya amal soleh. Karena itu di Quran, setiap ada kata iman, seringkali disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat. Jadi rumus surga itu dua. Satu iman, kedua buktikan lewat amal soleh. Makanya kalau kita semua beriman, pasti jadi baik dah. Jadi kalau sekarang mengaku beriman belum baik, dipertanyakan keimanannya. Buktikan kalau kita itu benar-benar beriman. Kalau bicara, bicara yang baik. Insan beriman itu enggak bicara yang kotor. Kalau menatap, tatap yang baik. Kalau mendengar, dengar yang baik. Karena itu setiap menyebutkan fungsi tubuh, seringkali ada kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang beriman. La yasrakau min qawm, lisan jangan dipakai untuk mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip, jangan gibah, jangan bikin hoax. Halo? Tuh. Itu dari Quran semua tuh. Saya tidak Ustaz, bahwa tidak seperti bapak itu tuh. Bapak itu sama. Jelas ya? Ah, jadi kita berlatih, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam ini coba kita bertukar pikiran insyaallah. Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan dituliskan, nanti kita bahas supaya menghemat waktu. Dan untuk menunggu itu saya coba bacakan beberapa pertanyaan yang dikumpulkan oleh admin dan sampai ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari akun Ahmad Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kata yang mau bertanya boleh tidak? Boleh. Namanya bertanya ya. Baik, belum tentu dijawab kan? Minta tolong dengan sangat dijawab ya Ustaz. Baik. Apa hukum membaca Al-Quran tidak pakai irama? Dan adakah dalil yang menekankan membaca Al-Quran harus dengan irama? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Apa itu irama? Irama adalah roma. Roma adalah irama. Kan? Irama itu suara yang mengandung nada. Ya kan? Suara yang mengandung nada. Singkatnya begitulah. Bila kita bicara tentang suara yang bernada, apa kaitannya dengan Al-Quran, maka kita bisa turunkan nanti. Ambil satu hadis dulu, satu hadis. Kita tuliskan dulu ya supaya kuat referensinya. Boleh dicek nanti ya, boleh dicek. Rawinya namanya Al-Bara. Al-Bara. Ini ya, Al-Bara bin Azib. Temukan di Ibnu Majah misalnya ya. Nomor hadis 1342. Di Al-Bukhari ada, tapi muallak sifatnya. Dan nanti mausul juga di beberapa hadis yang lain. Perhatikan baik-baik. Langsung saja. Qala Rasulullah SAW. Perhatikan kalimatnya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Atau kama qala Rasulullah SAW. Baguskan bacaan, suara-suara kalian itu saat membaca Al-Quran. Baguskan suara kalian itu saat membaca Al-Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Baguskan bacaan Quran itu melalui suara-suara kalian. Artinya demikian. Fa inna husnas sauti

sekali, mahal. Dan itu bisa menambah motivasi Anda untuk besok berangkat lagi. Coba-coba sesekali deh mendapatkan doa dari orang-orang seperti itu. Itu mustajab sekali. Nah mungkin usaha Anda sukses itu dari doa orang-orang seperti itu. Bukan karena hebatnya Anda, karena kan yang punya rezeki Allah. Bagaimana Allah bisa menggerakkan semua rezeki itu dekat dengan Anda? Jangan dikira mudah begitu saja. Kalau cuma begitu, Korun lebih jagoan. Korun itu mengatakan, komen pertama Korun yang di-dislike oleh semua generasi setelahnya, walaupun diviralkan. Apa dia katakan? Ini karena ilmu saya. Kalau Allah enggak suka, diadakanlah likuifasi, ditenggelamkan, dilumat ya dengan tanah sekalian, dengan semua harta-hartanya. Jelas ya? Halo, kenapa ini jadi sedih begini? Paham ya? Masya Allah, itu wilayah sini tuh wajahnya udah ada pancaran tersendiri ya. Cahayanya beda, kena pantulan lampu memang. Jelas? Alhamdulillah. Dari sini saja, yang ini media sosial nanti bisa kita lihat kapan saja. Saya ingin yang dari sini. Saya baca satu ya, kalau ada dua pertanyaan supaya gantian ya. Satu. Maaf, kita sampai jam berapa? Ya boleh, boleh, gak apa, tenang aja. Alhamdulillah, aman. Ya, aman. Iya, ada yang mau sampai subuh? Ya, silakan aman. Saya jam 9 pulang. Subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Baik. Satu, ini saja yang saya jawab ya supaya memudahkan. Bagaimana memahami Al-Qur'an sebagai sumber solusi? Bagaimana memahami Al-Qur'an sebagai sumber solusi? Gampang. Pahamilah Qur'an sebagai sumber solusi. Selesai. Gitu kan ya? Halo? Gitu ya? Ya kan? Sumber solusi, pedoman berkehidupan, itu bahasa Qur'annya hudan namanya. Apa bahasa Qur'annya? Hudan. Dan memang Al-Qur'an diturunkan itu sebagai hudan. Solusi. Kalau solusi datang, gelisah atau tenang? Tenang. Kalau solusi datang, sedih atau senang? Jadi solusi itu mengantarkan pada kenangan dan kesenangan. Karena itu konsepsi berkehidupan ketika datang hudan itu lekat dengan ketenangan dan kesenangan. Dan sayangnya Allah kepada hambanya saat Adam alaihissalam dan pasangannya Hawa alaihissalam diturunkan ke bumi sehingga melahirkan kita yang disebut dengan anak cucu Adam atau Bani Adam, maka Allah sertakan juga hudan. Saya awal kehidupan sampai akhirnya selalu lekat dengan ketenangan dan kesenangan. Di mana ayatnya? Al-Baqarah di ayat ke-38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, Hawa semua turun, sekarang misi dimulai di bumi. Maka berdasarkan dengan engkau turun sekarang disertakan hudan, petunjuk solusi dalam berkehidupan. Kalau engkau praktekkan, amalkan hudan dariku itu, maka aku jamin hidupmu fala khaufun. Oh, enggak akan pernah lekat dengan kegelisahan. Lawan dari gelisah apa? Tenang. Artinya hidupnya akan cenderung tenang. Alaihim wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka merasakan kesedihan. Artinya senang. Jadi konsep dasar, ingat ya, konsep dasar berkehidupan di bumi itu tenang dan senang. Jadi baik kita di sini, ya di sini sekarang, harusnya senang. Di sana pun di luar itu harusnya senang. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku. Halo? Ya, ya. Tapi kan diteruskannya la la la tuh tidak gitu kan? Udah benar sampai situ, kenapa ditambah lalalala jadi tidak, ya kan? Di sini, di sana, di mana-mana hatiku, udah sampai situ saja. Lalalala. Berarti enggak dapat itu. Kenapa enggak dapat? Karena hudannya enggak diikutin. Sekarang gini, yang punya solusi siapa? Yang punya rezeki siapa? Yang punya ilmu siapa? Anda minta rezeki, Allah kasih solusi, Allah kasih petunjuk. Petunjuknya gak diikutin, ya gak akan nyampe, Joni. Paham ya? Gitu. Jadi memang harus kita ikuti itu. Dan dahsyatnya kasih sayang Allah itu, dijadikan setiap perpindahan generasi itu selalu ada hudannya. Dibedakan namanya, tapi fungsinya sama. Karena kebutuhan setiap generasi karakternya beda. Apakah sama umat Nabi Adam alaihissalam Gak ada umat Nabi Adam kan, ketika turun kan keluarga aja kan. Terus menyebar anak cucu jadi Nuh. Umatnya Nabi Nuh dengan umat Nabi Ibrahim sama gak karakternya? Tidak. Bahkan zaman Nabi Ibrahim saja sudah ada dua kampung, nabinya dua. Kampung Nabi Ibrahim, kampung Nabi Lut. Itu keponakannya Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Tugasnya beda wilayah. Ibrahim di kampung A, Lut di kampung B. Nanti ketika umat Nabi Lut akan dihukum itu karena menantang azab, dan Allah menurunkan, itu malaikatnya singgah dulu di kompleknya Nabi Ibrahim. Baru ke situ. Itu nanti ada di Adz-Dzariyat, Quran Surah 51 ayat 24-30. Supaya cepat saya lompat dulu. Insya Allah hafal. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alihi faqalu salama qala salam qawmun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ijnin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun faawjasa minhum khifah qalu la takhaf wabasharuhu bighulamin alim. Dan seterusnya sampai ditemukan kalimat qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, dan seterusnya ayat. Mampir dulu, artinya di satu masa ada dua nabi. Apakah sama karakteristik umat Nabi Ibrahim dengan umatnya Nabi Musa? Tidak. Umat Nabi Musa dengan umat Nabi Daud? Tidak. Umat Nabi Daud dengan umat Nabi Isa itu sama-sama Bani Israel, cuman karakternya beda. Karena sudah melampaui beberapa masa, karakternya itu berbeda sesuai dengan pengaruh lingkungan, kreasinya beda-beda. Makanya nama kitabnya dibedakan. Nabi Musa nama kitabnya apa? Taurat. Nabi Isa apa? Injil. Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Kitabnya beda, tapi fungsinya sama. Apa fungsinya? Hudan. Karena itu ketika Nabi Musa menerima kitab namanya Taurat, dijelaskan fungsinya hudan. Di mana ditemukan? Al-Isra, surah 17. Ayat berapa? Ayat 2. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Isa, wa atainahu al-injil fihi hudan. Saya berikan Injil, kata Allah, dalamnya ada hudan. Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Isinya apa? Hudan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Hudan linnas. Di semua kitab itu fungsinya hudan. Cuma kalau kitab yang dulu terbatas di lokalnya. Untuk Bani Israel, nih, kaum ini, ada kaum Thamud, kaum Ad. Selesai, lokal itu aja. Tapi Al-Quran untuk semua linnas, semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi kalau mau diurut dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam, itu ada petunjuknya, hudannya ada. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yas, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, kemudian bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, bin Matushada, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam alaihi salam. Semua punya pedomannya. Namanya hudan. Kalau kita ikuti, maka di situ solusi hidup kita. Makanya semua problem kehidupan itu solusinya ada di Quran. Keluarkan ayatnya. Kalau saya baca cepat ya, baca cepat saja, enggak usah ditulis, baca cepat. Nanti kalau mau dikeluarkan, simak videonya. Ya, lihat di YouTube-nya. Dari lahir nih, dalam kandungan, bagaimana prosesnya? Quran surah ke-22 ayat 5, surah Al-Hajj ayat ke-5. Nanti dijelaskan lagi di Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian bagaimana suasana ibu yang sedang mengandung itu? Di Quran surah ke-31 ayat ke-14. Dijelaskan lagi Quran surah 46 ayat ke-15. Apa doa yang harus dibacakan saat anak dalam kandungan sebelum lahir? Saya berharap lahir yang soleh. Turun Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dia terlahir, apa yang pertama diberikan kepada anak? Apa tugas pertama ayah, apa tugas pertama ibu? Ibu fokus berikan ASI saja. Ayah cari kelengkapan untuk mendukung suasana emosional ibu itu baik. Turun Quran surah ke-2 ayat 233. Berikan maksimal kalau bisa sampai 2 tahun. Kalau ingin dilakukan pendidikan pertama dari 2 tahun sampai kebalik supaya tumbuh anak yang baik, taat pada orang tua, dekat dengan Allah, baik secara sosial. Turun Quran surah ke-31 Luqman dari ayat 14 sampai dengan ayat 19. Jika dia kemudian semakin dewasa, mulai dia belajar bagaimana belajar yang efektif, punya nilai yang baik, cepat paham, dan kembali ke kampung halaman dengan baik. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana cara tempat memilih tempat ilmu yang baik supaya meningkatkan iman dan ilmu. Turun Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Kemudian setelah itu Anda belajar dengan baik sampai kemudian jadi orang sukses dan taat. Yang paling menarik, kalaupun Anda sudah sampai usia 40 tahun, jangan lupakan orang tua, jangan lupakan kerabat-kerabat Anda. Turun Quran surah ke-46, ayat yang ke-15. Bagaimana berbaginya? Turun Quran surah ke-2, ayat 215. Yang pokoknya untuk keluarga, turun Quran surah ke-4, ayat ke-34. Kalau Anda ingin jauhkan lebih luas, turun Quran surah ke-2, ayat 261 sampai 263. Sampai Anda naik lagi, semakin sepuh, memilih berbagai passion dalam kehidupan, ada ditampilkan dalam Al-Quran, tapi singkatnya, gak akan selamanya Anda hidup. Akan muncul masa-masa kembali seperti ke masa tua. Quran surah ke-22, ayat yang ke-5. Maka di saat itulah datanglah kemudian tiba masanya ajal, batas waktu berkehidupan. Quran surah ke-7, ayat ke-34. Maka tanda ajal datangnya maut. Quran surah ke-3, Ali Imran, ayat 185. Siapa yang bawa maut, namanya malakul maut. Quran surah ke-32, ayat yang ke-11. Kita semua itu akan mendapatkan maut. Nama kita adalah mayit. Quran surah ke-39, ayat ke-30. Maka siap-siaplah supaya pulangnya itu husnul khatimah, panggilannya panggilan dengan nafsul mutainnah. Quran surah ke-89, di ayat yang ke-27 sampai dengan ayat ke-30. Jangan macam-macam berlaku yang tidak pantas sehingga terancam nanti pulang seperti Firaun, tampakkan neraka pagi sampai petangnya. Turun Quran surah ke-7 dari ayat 42-nya sampai dengan ayat 49-nya sampai muncul kalimat A'rafnya, sampai pulangnya diatur oleh Allah. Kalau ingin bagus di alam kuburnya, lakukan perbuatan baik bernilai fisabilillah supaya nyaman, tenang, bahagia, mendapatkan limpahan rahmat dan karunia di alam kuburnya. Turun Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat 169 sampai dengan 171-nya, maka pulang memungkinkan mendapatkan surga. Surga umumnya Quran surah ke-2 ayat ke-25. Kalau dia rajin amalan infaknya, turun Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Kalau dia rajin tahajud, rajin kemudian istighfar sebelum waktunya subuh, rajin dia berbagi, maka dia akan ditempatkan di taman surga. Turun Quran surah yang ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Ada orang banyak berharap surga Firdaus, surga yang paling bagus, tingkatan tengah-tengah, bisa naik ke atas, bisa juga turun ke bawah untuk melihat. Maka ada amalan di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9-nya. Tapi jangan sampai Anda maksiat supaya tidak digiring ke neraka. Neraka yang paling ringan itu Anda baru dimasukkan, jangan Anda. Kalau ada yang dimasukkan ke situ, langsung terbakar, hilang, kulitnya habis, naik lagi, dibersihkan kembali, tumbuh kembali, hancur lagi. Setiap dimasukin satu harinya sama dengan 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Gambarannya Quran surah ke-An-Nisa ayat 56. Ada nerakanya lagi, neraka yang paling dahsyat. Kalau dibakar sampai ke dalam kerak-keraknya, sampai ke dalamnya, itu khusus untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Di Quran surah yang ke di ayat 140. Karena itu jauhi sifat nifak. Di mana jauhi sifat-sifat itu? Ada penyakitnya di Quran surah ke-2 ayat ke-10. Ciri-cirinya dari ayat 11 sampai dengan ayat 20 tetap di surah Al-Baqarah. Kemudian ciri-ciri utama ibadahnya dari Quran surah ke-4 ayat 142. Tapi dia bisa kembali kepada Allah kalau dia mau bertobat. Seperti keterangan di surah An-Nisa itu, kalau Anda baca teruskan sampai ayat 145-nya. Sampai kemudian ada orang yang amalnya pas-pasan, ke surga belum, ke neraka tidak. Maka ditempatkanlah di A'raf, turunlah surah Al-A'raf. Baca dari ayat yang ke-46 sampai ayat ke-50-nya. Semua ada. Apa yang enggak ada? Nanti detailnya lihat pada kehidupan Nabi. Penjelasan kehidupan Nabi disebut hadis, maka dikaranglah kitab hadis oleh para ulama. Nah, ada kitab hadis yang spesifik membimbing harian Nabi, namanya Jami', ditulis Imam Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, ya, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negara Uzbekistan. Karena dari Bukhara dikenal dengan Al-Bukhari, nulis kitab selama 16 tahun, ditulis pertama di Masjidil Haram, diselesaikan di Masjid Nabawi. Nama kitabnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar bin Umuri Rasulillahi SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi, disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Terdiri dari 97 topik. Tiap topiknya adalah kebiasaan Nabi sehari selama 24 jam yang bisa kita keluarkan. Tinggal kita mau belajar apa. Belajar iman, keluarkan kitabul iman. Belajar ilmu, keluarkan kitabul ilmi. Keluarkan aja topiknya. Kalau mau latihan tentang fikih, keluarkan kitabul sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, ya, Sunan Ad-Darimi, Sunan Baihaqi. Itu tuntunan ibadah. Hadis-hadis yang disusun dengan urutan fikih namanya sunan. Makanya kalau ngaji kitab sholat atau wudhu, carinya kitab sunan supaya langsung tepat ke tujuan. Ya, kalau orang mengatakan yang Sahih Al-Bukhari saja, nah itu namanya orang belum ngaji hadis. Silahkan temukan di Al-Bukhari cara sujud dari intidal ke sujud. Kiamat kurang 2 hari, gak akan ditemukan. Karena adanya di Sunan Abu Dawud. Ya, di Abu Dawud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur dengan menggunakan lutut. Nomor hadis 840 dari Abu Hurairah dengan menggunakan kedua telapak tangan. Gitu. Nanti ada hadis lagi yang menunjukkan apa? Menunjukkan inspirasi sahabat-sahabat Nabi berapa banyak mengumpulkan hadis. Kita pelajari siapa mereka. Karena ngaji hadis yang efektif itu begini, kalau mau kita agak lebih lengkap, sebelum baca sanadnya, ya sebelum baca matannya, matan itu isinya, informasinya, lihat siapa orang meriwayatkan. Gimana bisa meriwayatkan ini? Bangun tidur baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Siapa yang riwayatkan hadis itu? Hah? Yang riwayatkan itu namanya Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal. Siapa Jundub itu? Asalnya seorang pembegal dari kampung, sekampung tuh begal semua. Kampungnya namanya Gifar. Kampung tuh kampung begal, namanya Gifar. Ini masuk Islam, bagus Islamnya sampai jadi dai, sampai hafal hadis, banyak hadis dakwahi masyarakatnya. Sampai banyak orang di kampung masuk Islam. Bedol desa masuk Islam, bagus Islamnya. Dengan bangga beliau mengatakan, saya dari Gifar. Tambahkan al di depannya, ujungnya i, Al-Gifari. Maka kunyahnya Abu Dzar Al-Gifari. Maksudnya menginspirasi, dulu saya ini kurang bagus, sekampung juga enggak bagus. Tapi ketika saya memeluk Islam, Islam membimbing saya menjadi lebih baik. Nah, jadilah seperti saya, jadi lebih baik. Jadi seperti yang lain, jadi lebih baik. Itu inspirasi. Kenapa coba namanya Abu Hurairah? Huh? Padahal nama aslinya Abu Abdurrahman. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama aslinya. Kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Itu ada kisahnya. Siapa yang meriwayatkan hadis bangun tidur duduk dulu? Usap hilangkan ngantuknya. Siapa yang meriwayatkan hadis kalau sholat tarawih atau sholat qiyamul lail malam 11 rakaat? Siapa yang meriwayatkan hadis kalau kita berdiri yang anak jajar dengan kita? Itu anak kecil. Namanya Abdullah, anaknya Abbas, Ibnu Abbas. Ya. Di mana ditemukan? Di Abu Daud, nomor hadis 1367. Itu anak kecil numpang tidur di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha untuk melihat kebiasaan Nabi bangun malam. Bapaknya siapa? Abbas. Siapa Abbas itu? Paman Nabi. Pebisnis, sukses luar biasa. Sejak meninggalkan riba, bisnisnya lebih sukses. Dan dibebaskan ribanya oleh Nabi. Kita belajar apa itu riba? Kenapa mesti ditinggalkan? Inspirasinya apa? Bagaimana rasanya meninggalkan itu? Itu ada babnya semua. Ngajinya begitu. Nah itulah, kalau kita keluarkan, ini Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas berapa hadisnya? 2000 hadis. Abbas berapa? 200 hadis. Sayyidah Aisyah berapa? Ibnu Umar berapa? Hadisnya dikeluarkan, orang-orang kita jadikan inspirasi, diikutin. Jadi kalau Anda ingin kaya dari jalur harta, pelajari fikihnya Uthman, Abdurrahman bin Auf, pelajari sirahnya. Keluarkanlah kitabnya, keluarkan hadisnya. Di mana? Lewat kitab Musnad namanya. Di antara imam yang mengarang Musnad namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Punya kitab Al-Musnad. Kalau ingin cari hadis terkait dengan fikih juga atau mencari kayak turunan-turunan ditemukan di mana, ada di mana, maka cari Mu'jam karangan At-Tabrani. Begitu cara kita memosisi. Kalau kita jadikan seperti itu acuan, kita pakai dalam kehidupan, maka dapat disolusi. Itu cara memahami Quran sebagai solusi. Membaca bagus, ada pahala. Tapi kalau enggak pernah paham, baca Alam Nasroh tapi hati enggak pernah syarah. Ya, hatinya enggak pernah insyirah, kan baca Alam Nasroh itu supaya hatinya lapang. Ini Alam Nasroh dibaca tapi hati enggak lapang-lapang. Apa yang salah? Baca udah di lapangan. Kan? Tapi hati enggak lapang-lapang. Ya kan? Baca surah Ad-Duha tapi enggak pernah tercerahkan, pasti ada masalah. Minimal baca Ad-Duha itu tercerahkan, sudah mengatasi kesulitan. Jadi ada ayat-ayat yang indah ketika dibacakan itu memberikan pencerahan pada diri kita. Kapan itu terjadi? Ketika dipahami, ketika diamalkan. Itulah memahami Quran sebagai solusi. Bagaimana ingin konsisten begitu? Ya, ikuti saja kajian Al-Quran, Sunnah, Solution. Disingkat jadi AKSO, ya malam Jumat. Paham insya Allah? Paham tidak? Paham ya, banyak guru-guru kita yang baik-baik. Kita doakan. Ya, kiai, asatidzah di saran komplek, didoakan. Ya, supaya diikhlaskan, ditambah lagi ilmunya. Jangan doakan yang tidak, dan jangan dibanding-bandingkan. Ya, kalaupun ada yang tidak tepat, ya kalau makom kita murid didoakan. Kalau sesama guru diingatkan. Kalau sengaja berbuat yang salah ditampilkan, ya dikoreksi dengan cara yang baik, lembut, dan tidak merendahkan kehormatannya. Nah, itu insya Allah akan berjalan dengan indah. Ya, semua itu indah pada waktunya. Tapi kapan waktunya jadi indah? Nah, itu yang harus dipelajari. Paham ya? Baik. Semua itu indah pada waktunya jika ikhtiar ditempuh sesuai dengan hukumnya. Bikin status ya. Sekiranya itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Kita cukupkan dulu saat ini karena ini Masya Allah saya lihat luar biasa. Perjuangan teman-teman itu ya, dari depan tuh saya lihat cukup lumayan untuk sampai ke sini itu, ya. Perjuangannya, jalannya, panitia juga Masya Allah saya lihat tuh. Begitu saya dapat kabar pertama kali, padahal saya minta staf saya untuk survei. Coba dia tanya siapa yang siap, begitu kirim jawaban, sudah pasang tenda. Masya Allah. Mang Miftahul Jannah ini spesial gitu ya, luar biasa. Mudah-mudahan panitia DKM disehatkan, ya. Diikhlaskan, diberikan pahala yang baik. Terima kasih RT RW setempat petugas kepolisian, terima kasih. Tertib nanti ya kembalinya. Ada tiga yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup. Satu, ingat materi kita malam ini, lalu bermohon kepada Allah untuk dibimbing mampu mengamalkannya. Itu satu. Yang kedua, ingat kita bulan Dzulqa'dah sekarang. Maka sekarang cara yang tepat untuk berlatih menjaga diri dari perbuatan yang terlarang, yaitu pahalanya dua kali lipat. Yang ketiga, sebentar lagi ada momentum kurban. Ya, saya jalan juga ke desa-desa terpelosok, terpencil, terutama di era-era COVID kemarin. Alhamdulillah, kadang kita memang mesti banyak juga sering menangis itu. Kita kadang merasa sudah rajin, ta'lim, baik atau mengajar, tapi di ujung sana ada orang-orang yang istiqamah. Di lembah, puncak gunung, perempuannya masih menjaga hijab. Dilihat monyet aja, malu buka hijab itu. Ya. Maka kenapa yang tinggal di lingkungan perkotaan dan sebagainya, kita tidak bisa bersikap seperti orang-orang seperti itu. Mereka tidak berkata kotor. Dan ketika musola, di musola itu sebelum subuh, kalimatnya, ya Allah saya banyak dosa, ampuni saya ya Allah. Saya memang enggak pantas masuk ke surga Firdaus, tapi saya takut kalau enggak mendapatkan rahmat-Mu nangis. Oh, kita itu kalau sudah dengar itu, ya Allah di daerah itu ya. Tapi juga mereka belum tentu bisa mendapatkan makanan daging seperti kita makan. Walaupun mereka menikmati saja. Ya, karena itu tahun ini saya coba buat nanti ada gerakan untuk kurbannya khusus. Ya, ke tempat-tempat yang memang kami sudah datangi, kami lihat, yang mungkin setahun sekali baru bisa makan daging itu, tapi kita batasi, enggak semuanya. Nanti ada di teman-teman sekalian kita bikin program, tapi saya kira tinggal mungkin 50-an atau kurang ya, karena sudah ada sebagian teman-teman yang masuk, itu khusus untuk disalurkan ke daerah-daerah tertentu saja, dan hanya tahun ini saja. Jadi, kita siapkan nanti masuk ke yakin.org.id teman-teman yang pengen ikut. Tapi waktunya terbatas, tinggal sepekan lagi ya, kita siapkan. Saya kira itu, terima kasih. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Setelah kita berdoa, mohon dengan sangat, berikan saya kesempatan untuk bisa keluar dengan baik. Nah, mungkin tidak perlu juga untuk bersalaman ini, karena gak mungkin semua saya salaman bisa sampai subuh. Jadi saya minta izin untuk nanti bisa keluar dengan baik, supaya bisa meneruskan kembali agenda yang telah disiapkan. Terima kasih, semoga Allah ridai. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka kama 'allamtana hamdan ya Allah ya arhamar rahimin. Kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal mu'akhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada di lingkungan masjid ini atau di komplek ini atau dimanapun hambamu yang masih berlumur dosa, maka mohon setidaknya di malam ini ampuni dosa-dosa mereka ya arhamar rahimin. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang merasakan kegelisahan di malam ini, mohon tenangkan jiwanya ya Allah. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan, maka mohon mudahkan dan angkat segala kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة إحسانا وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Barakallah, jazakallah khair kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Adi Hidayat yang alhamdulillah.